aku merindu, ku yakin kau tahu. Tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta. Walau tanpa kata, cinta baru. Aku masih yakin nanti milih.